Tegese menghindari tidak sampai merasa tenang dengan selain Allah. Menghindari mboten sampai artine condong mencintai selain Allah. Menghindari jangan sampai keinginan-keinginannya itu melampaui anugerah Allah. Termasuk wira ini wong khusus niku, mereka tidak pernah berhenti bersama dengan lantaran. Jadi lantaran niku namung lantaran. Yang baik mboten matok, mboten damel pakem dengan lantaran niku. Yang khusus niku termasuk melepas sekuton, melepas makhluk. Termasuk male wira ini yang khusus niku meninggalkan wukuf ma'ala adat, al wukuf ma'ala adat, wal iktimat ala ta'at. Tetanggenan berpedoman istilahnya betul cara Jawa ngagul-ngagul no. Dua piandel, ngoten nggih. Piambake mboten ngantos gadah piandel terhadap taate niku. Dadi pas taat sakmene taun, ibadah sakmene taun rong ngalor ngidul digawani kaya wong duwe keris niku mboten. Jen ditinggal prung pun mboten, mboten didelok. Ning tandange terus. Termasuk malih wasukuni lan ninggalno anteng ila anwarit tajalliyati maring pira-pira padange penampilane pira-pira rahasiane Allah. Sampai tau pemane piyambake wiridan niku sampai diparingi muka safa. Barate ngoten, piyambake pas salat diparingi iso ningali napa-napa barang gaib-gaib sing padang-padang. Iku piyambake mboten wah aku wis iso ngene mboten. Tetep iki ngono TV ne Gusti Allah aku mengkon delok. Iki napa mboten? Ibarate upama diparingi wiridan terus atine iso padang iso roh barang gaib mboten wis dianggap ah iki VCD mboten Pak. Sak waya-waya karo sing duwe pemancar dipateni wis ra ketok neh. Mboten. Terus apa tau sing iso ndelok siaran TV? Ya terus apa ya? Masa gak duwe TV ge? Lek pas mendek terus marane nek TV sel nek ndelok ge iso ndelok. Mulane soal muka safah, makrifat, pas kita ngerti aten-atenane wong niku mboten usah ngenteni wong tasawuf, kadang-kadang dukun mawon pinter. Iya ta? Mboten mesti ngoten iki. Delok TV ku ora kok kudu wong sing duwe TV. Masih orang duit itu pas ada orang liwat ya iso. Iblis wan pinter lah delok atine wong ngoten. Ora usah wong mukmine iblis ku pintere ra karuan. Dadi lek enten wong pinter duwe anwaru tajaliat, duwe sinar pepadang penampilan rahasiane Allah. Niku bagi wong sing wirai pun ben dadi hitungan. Ya mesti mawon to nggih, lek jenengan omae bundi ini daleme Blitar kira. Ya alame Blitar lah ngeten iki. Lha jenengan ngamal mlaku, ngamal suluk, ngamal asair ilallah. Mengadakan proses perjalanan tumuju dumateng Allah kan mesti sing wadak-wadak niki ditinggal. Lha jenengan duwe aktivitas mlaku keng Blitar badhe teng Malang. Lagi mesti ngliwati Karangates. Nggih. Lewati Karangkates. Nah, Karangkates niku ora usah didelok nemen-nemen ya. Didelok ning ya aja mendhek. Terus mawon ya diakoni lek kuwi pancen gaweane Gusti Allah. Tapi aja kok terus mendhek ning Karangkates. Mungkin agak sedo lunga sampean. Dadi anwaru tajaliat niku termasuk ujian bagi tiang-tiang sing ahli khusus. Termasuk malih wa min waraihi. Aniku setengah saking wira ini wong ahli khusus. Warahumu tai wira ini wong khusus mau menghindari an-an taftina. Saking yento mitnah. Hum ing wong khusus apa dunia-dunia. Au tarfa'a. Utawa bisa ngunggahaken hum ing wong khusus apa akhirat. Wong khusus niku kalih dunya wegah difitnah karo akhirat wegah munggah. Napa? Lah sing dicelok kuwi salah to kok. Dunya niku nggon fitnah, akhirat niku nggon munggah. Ngoten. Ya mbake mboten kepurut karo nggon munggah niku, tapi kepurut karo sing arep diunggahi. Nggih. Jenengan wonten masjid gedhi, wah apik bangunane. Terus apa? Undak-undakane niku wah porselen sing model anyar. Ngoten. Saman tujuane ajeng salat, itikaf teng jero masjid. Lah kok terus mendhek delok undak-undakan. Lha niku ya terus engko gak sida salat ning masjid tak arep wisata ning masjid. Akhire undak-undakan masjid niku menjadi bahan tontonan. Mboten sida salat ning masjid niku. Lah wong wirai nggih ngoten niku. Wong wirai niku tujuane namung Allah kok. Akhirat iki lak namung undak-undakan lebih dekat kepada Allah. Timbangane sing teng alun-alun lagi luwih cedhek sing teng undak-undak lagi. Nggih, carane sak wayah-wayah azan iki mlebune luwih gelis. Dibang sing teng dunya nggih, luwih cedhek sing teng akhirat. Tapi bagi wong sing wong wirai ngoten niku pun mboten diitung. Ya mbake mboten purun kebulet. Nggih, mboten purun kebulet ngurusi undak-undakan niku wau. Tawarra'u kenapa kok ngindari dunya? Tawarra'u padha ngindari. Padha wirai padha menghindari sapa ahli khusus. Anit dunia saking dunia, mereka apa? Wafaan. Krono nyempurnaken. Nyempurnaken janji. Nuhani janji. Janji ini terus seperti itu. Menusani kenapa pun janji itu? Pun janji. Bala antara bunala itu tidak? Kali kau ditakau, nungso. Apa aku duduk pangeranmu? Sedaya pun sanggih. Nggih, panjenenganmu kok pangeran kula, Gusti. Kan wis kadung janji lek pangerane niku Gusti Allah. Lah bangsa ning dunya sing ngramut sampean lak dudu Allah ta? Ketoke. Sing ngramut sampean bapak, ibu, duit, bondo, dunya, panganan, omah. Anu niku kan kaya-kaya sing ngramut sampean nggih niki-niki kabeh niki. Lah piye mbah mboten purun wong khusus niku kepilot kebujuk niki mboten Gusti. Ya namung jenengan sing ngramut kula niku. Dene wong-wong do ketok ngramut kula namung buruh sampean. Lho ngoten piye bae? Mboten purun ngoten niku. Krana nuwuhi janjine nggih jenengan pangeran kula, kadung janji ngoten. Ngoten. Wa'anil wukufi lan menghindar saking mendek, mendek malakhirat serta ne akhirat. Sifaan krono beningi hati. Ya mbak yang mboten kok mendek tengah akhirat. Krono apa? Krono piyambake pun bening. Akhirat niku bagi piyambake nggih padha-padha karo donya. Padha-padha duduk Gusti Allah ora kok padha mulyane mboten. Nek mulyane beda. Nggih mulyane beda. Ning latar karo ning pendopo ya beda. Nggih ta? Nggih, tapi dalam kedekatan lagi lebih dekat lagi lek ning jerone kamar. Nggih. Lah bagi wong sing kadung jatuh cinta karo gadis, ruang depan pertemuan dengan kekasih di rumah depan itu kurang. Iso mlebu kamar ngono, ngoten to nggih. Nggih, ya bae boten kurun, kebulet-bulet terus ning ruang depan enek kursi api, enek lukisan. Wah, iku lukisane sirisiraku. Ya mbek mboten kurun kebulet teng riku. Wah, iku mung penampilan kok. Iki mung penampilan. Anwaru tajaliat niku. Iku mung apa? Akhirat iki. Mundak cedhek ngono ae. Tapi urung tok. Mundak cedhek ning durung. Durung tok. Wis mlebu niku mawon kadang ndek isik emoh. Wis mlebu kamar lho cek kurang. Lek urung ucul-ucul kabeh. Nggih ta nggih? Ini wong Salwangsul niki kula nggih contoh. Kula nggih contoh bolak-balik niki. Jadi kedekatan itu tidak berarti tidak mau hanya mendek ning kuwadi. Enak uang hasil maklumbur ning kuwadi kok wis marem terus. Mari ngono balik mulai neh iki ora tok kuwi nggo. Bar kok kuwadi. Napa dijak mulai karo pengine aja gelem. Ayo mulai le anu makmu piye golek kok gak mulai. Arep nang marat tua kok malah jak mulai mah wis kono kon mulai sik. Aku keri kene iki ngono telek nganten sing nekat tenan. Nggih ta? Nggih, lha niku mengke terus apa cukup ning kuwadi tok mboten? Ya kudu mlebu kamar. Lho, mlebu kamar iku ana jek enek sing buletine. Nggih. Jane sing buletine niku kudu dicoploki kabeh. Lho ya klambine ya jerone klambi kok jerone neh niku kudu dicoploki kabeh. Maka orang yang benar-benar ingin khusyuk dalam sholat, maka yang harus dilepas adalah seluruh atribut. Ya, seluruh atribut. Termasuk sholat dhewe kuwi ya kudu dicoplok. Ngerti lho nggih. Pacaan nganten niku nggih kudu dicopot. Nek pas nang jero kamar niku. Lah ngoten niku apa terus lek nang jero kamar pas dicopot terus jenenge nganten dadi ilang. Nggih mboten, wong nyatane marata lek dodok-dodok iki, Pan. Lho ten konjone arep pamit lagi ngoten. Nggih to nggih. Nalika wong wis salat Allahu Akbar terus atine muni Allah, Allah, Allah sampai mlebu rasa ditunggoni Allah apa terus salate batal. Mboten, tetep iku jenenge wong salat. Senajan nalika kuwi ndek wis ora sadar lek salat. Yo nggih to nggih. Saged mboten? Saged. Sampai karena niki sing melok ngaji serodo sepo-sepo wis tau omah-omah. Nenek sing iki Joko melu ya bejane. Sampai pada nun sewu puncak nalika pun leh nyambut gawe pun pol nika nggih. Kula mone pol nggih paham nggih. Sampai pol niku sampai rasa kumpul mawon ilang. Nek pun pol rasa kumpul lak ilang enggak? Sing ngono ya enak tenan mboten to mboten nggih. Ya mung diomone enak tenan iki wis. Diomongne enak tenan tapi hakikate rasa kan mboten enak tenan mboten niku. Ya mbuh rasane iki pokoke wis ora karu-karuan. Sampai diomongne ora karu-karuan iku wis pancen iso omong. Ana kalane ekspresine niku enek sing model kaya wong lara untu. Anak sing terus malah meneng. Enek sing model kejet-kejet. Enek sing model malah rapet. Enek sing model nglemesi. Niku renor-reno. Jadi enek sing kondok anu rasane dadi nganten anyar piye to, Pak? Alah koyo bar macul iku lho. Lha nek iku dipahami, wong bar macul ya malah gak nek wong meneh dadi nganten kok. Nglemesi. Mboten soal niku lah ekspresi lahir ngoten niku. Nah, akhirat itu sebenarnya hanya tempat ekspresi. Akhirat itu hanya kamar. Tapi enten sing lebih hanya sekedar kamar. Walaupun untuk bisa ketemu harus masuk kamar. Tapi aja kepilut karo kamar. Mergo kamar nganten iku pancen ditata sedemikian rupa indahnya. Mesti minimal ada asparagus. Gitu nggih, terus mari ngono ranjame dikliwir-kliwir pitar norno lah. Lah terus sampean terus kepilut karo kamare lho, malah ra sida nunggoni bojomu kowe kok. Nggih ta, mah. Apike iki pitane lah. Niku mboten sida niku mengke. Nah, ya malah bojone malah purik niku mengke. Jadi krono pun sifat pun jernih pun bening rasa cintane teng Allah sampai akhirat pun dia tidak mau melihat. Bukan berarti ditinggal mboten, tetap dileboni, tapi dia enggak mau melihat itu. Dia lebih mandeng kepada ars, kepada pusat hati yaiku Allah Subhanahu wa taala. Pun kangge nguwataken niki enten cerita sing dialami seorang ulama. Qala Syekh Utsman bin Asyura. Qala dawuh sapa Syekh Utsman bin Asyura? Syekh Utsman bin Asyura. Kharajtu metu sapa ingsun min Baghdad saking Baghdad. uridu ngarepaken sapa ingsun Al Mausil ing kota Mausil. Iki daerah Irak mriko sakniki, Mausil. Fa'ana mengkota ingsun iku asiru. Lumaku sapa ingsun. Il ana dumadaan utawi ingsun iku bid dunya ketemu kelawan dunya. Nalika aku metu saka Baghdad arep ning Mosul teng tengah-tengah perjalanan, lah kok moro aku ketemu dunya. Artinya dunia dengan seluruh keindahannya itu masuk menjadi perhatian saya, ngoten lho. Ora kok terus ketemu dunya, mau ya wis ketemu, ngoten lho. Tapi kan dereng masuk dalam perhatian. Niki masuk dalam perhatian. Kot arodot teman-teman mamerakan apa dunya. Halaya ingata seingsun mamerno bi'izziha. Kelawan mulyane dunya. Wajahiha lan pangkate dunya. Warif atiha lan keluhorane dunya. Wamaroki biha lan kendaraan-kendaraane dunya. Wamala bisiha lan sandangan-sandangane dunya. Wamuzayyanatiha lan piro-piro perkara kang dipaesi dunya. Wa mustahayatiha lan piro-piro kang nyenengno dunya. Tampil semua dalam perasaan saya bahwa aku perlu kendaraan sing apik, aku perlu pangkat sing luhur, aku perlu sandangan sing apik, aku perlu panganan sing enak, aku perlu. Niku metu teng ati, apa muncul teng jroning perhatian. Akhirnya fa'arabtu mongko mengu sapa ingsun. Ana saking dunya. Alah ora tak reken, pingin-pingino ora tak reken. Wong apa to? Kendaraan jaran paling-paling sesuk dadi biatang. Panganane enak paling-paling ya dadi tai. Wong wedok ayu ya padha ae pokoke. Yo bar ya kesel. Wes pokoknya bangsa pameran-pameran dunia sing tampil di hadapan saya dalam perhatian saya itu lalu saya tinggalkan, artinya gak direken. Jadi nafsu nih bu, ingin gambar kerenteke nafsu nih saya sinten Asyura wau. Jadi yo kudu pumpung iki ning perjalanan arep ning Mosul pumpung. Iku golek duit sing akeh, ngene mbok ning warung ngene. Lah niku muncul kabeh. Wajah ya niku pangkat. Kowe lek ngono petuk wong kenalan muni to. Kula Usman. Kula niki kiai terkenal. Muni ngono ben dimulyakno wong. Ngoten lek karepe niku ngoten. Dadi pengin mengambil kemuliaan duniawi, pangkat duniawi, keunggulan duniawi, prestasi-prestasi duniawi. Niku muncul kabeh tengangen-angene sampai akhirnya piyambake gak ada tekad fa'arat tu anda. Aku gak ngereken. Bangsa ngono. Pak Uridot mongko ditempel, ditampilaken, dipentokaken cara kuna. Terus saniki ditampilno alaya ing ngatasé ingsun apa aljannatu swarga. Lah kok karo Gusti Allah mura. Delalah atiku diparingi kebuka iso ndelok swarga. Bihuriha kelawan widodarine jannah. Wakusuriha lan gedung-gedung tingkate jannah. Wa anhari halan taman-taman kaline jannah. Wa asmari halan pura-pura buai jannah. Watiku, wah. Dan diduduna widodari, diduduna swarga, omah panggung, omah tingkat, istana-istana indah, istana-istana megah. Dengan kolam renang dan air yang mengalir. Wah, dengan berbagai perhiasan yang indah-indah. Dengan buah-buah yang enak. Tapi tetap falam astagil biha. Falam astagil mengkora ketungkul sopo ingsun biha kelawan swargo saisine. Ora tak reken. Aku panggah zikir. Panggah eling Allah. Dan akhirnya apa? Fakilali. Mengkau mbajur didawahaken limaring ingsun. Moro enek dawuh. Marang ingsun. Dawuh ngene ya Utsman law waqafta ma'al ula la hajabnaka anisaniyah walau waqafta ma'as saniyah la hajabnaka anna faha nahnu laka wa qistuka minad dairini yatika. Moro enten-enten dawuh sing saged dipun raosaken dening Syekh Utsman, ya Utsman, la waqaf talamun mendek leren sapa sura ma'al ula sertane penampilan pertama. Dunyo sak isine jane upama dileboni ya oleh. Wong kowe iki kiai gedhe lho. Kowe iku lah muriado ya wis suwe lho. Upama kowe oleh dunung kesugihan dadak lah mung ngempet tirakat ya wis suwe. Upama kowe dadi wong mulya ya pantes lah muriado ya wis suwe. Upama kowe oleh kemuliaan-kemuliaan dicucuk tanganmu karo wong akeh ya pantes wong panjen jasamu ya wis akeh. Upama kowe saiki ngrasakno penak ya pantes wong panjen kowe pantes oleh hadiah sing kaya ngono kuwi. Nanging lek upama kowe mendek seneng karo penampilan pertama la hajabna mongko yektine ngaling-alinge sapa ingsun ka ing sira anisaniati saking penampilan kedua. Lek kowe wis marem mendek wiridan nek ben sugih ya wis oleh sugih tok kuwi ngoten lho. Kowe wiridan kok moro ampuh sekti, bangsa sekti diwedeni wong ya mek oleh diwedeni wong ngono kuwi. Upama kowe wiridan kok ben lancar nyambut kene wis oleh lancar ngono kuwi. Ora bakal oleh sing nomor loro, swargane widodarine ora bakal tampil. Wong kowe wis terhijab. Ora kok soal Gusti Allah ora paring, ora medhek. Kaling-kalingan kowe. Jane oleh bagian ning krana kaling-kalingan bagianmu ora iso teko. Krana pancen omahmu duwe sok. Jane surate wis ana. Tapi surate iki mendhek ning kantor pos ora iso diterne. Muga omahmu kaling-kalingan alas dawa banget. Krono atimu kadung kepilut dunyo akhirat gak mlebu hitungan. Akhirnya akhirate merumangsa ora duwe nggon ning atimu. Cara tamu no krono ora nek nggone muleh. Muleh ora nek nggone kok. Krono nalika kowe atimu kebek dunyo, akhirat iki wegah mlebu, mergo ning kono aja ana tamu. Betul lah. Tapi lek ora mbok reken berarti atimu kosong. Terus perjalananmu terus lah engko akhirat melok teko ngono. Walau waqaf talalamun mendek sapa sira ma'afaniati sertane penampilan kedua yaiku penampilane swarga. Bisa kowe enek swarga tampil terus kowe mendek terus ndeloki swarga terus demen terus widodari terus salaman terus jagongan pasan terus rena-rena ya wis. Wahajabna ka angka anak. Wahajabna moko ngaling-alingi sapa ingsun ka ing sira tak aling-alingi ana saka ingsun Allah. Lek kowe wis marem ndelok swarga, marem ndelok widodari aku ya gak metuhi to. Ya mesakne awakmu awake seneng-senenge ndelok widodari tak parani. Nggih ta? Nek atus enek wong arep apel sajake ndelok akuarium tok wis muar. Wis apike akuarium. Pengen gue mulai terus jadi gini gue mulai kena tepak padahal itu karo pacarnya kan jurumah diinceng tiba-tiba malah gak pengen petuk aku pengen petuk akuarium akhirnya kanu bi kan itu akuarium ternonggone pacarku ya semua gak metu itu pun pacar gatuknya gak tau lagi jadi kan kadang lihat seman kiai sok belum dipetuk ini orang kok krono napa-napa panjenengan urung patek butuh. Butuhe engko arep sowan kiai, butuhe engko lek sowan kiai pengen roh kiai. Sakjane kaya apa to kiyane kok suarane terkenal, raine kaya apa. Angger wis roh ya wis, ora diomongi apa-apa wis roh tok. Butuhe roh kuwi. Lajeng critanipun Syekh Utsman bin Asyura terus pundi? Niku wae lajeng dipun dawuhi faha nahnu laka wa qistuka minad daraini yatika. Lah krono kowe wis sukses ora kepilut dunya, ora kepilut swarga. Iki lho, tak petuki kowe saiki. jatahmu dunya pancet tak wehne. Jatahmu akhirat pancet tak wehne. Ora kok lek petu aku terus malah ora uman apa, malah oleh akeh. Ditokne kabeh malah lek perlu sak pelayan-pelayane kok ngadeni kabeh. Anu yu iki pacarku lho yu. Hati-hati lho, kabeh hormat kabeh. Mu asandale aja oleh digowo wong, totonen diramut sing apik kok kendaraane kon ngumbahno terus. Oleh kabeh malah ngoten lho iki. Dene mendet ning garasi terus melok ngewang anu katut ya malah akhirnya jadi tukang jaga garasi kan. Ora sida petuk wonge ngoten. Paham mongko iling-iling nahnu ta'i ingsun Allah iku laka kedue sira wa kistuka utawi jatah sira minat daro ini saking dunya lan akhirat iku yakti teko apa kistuka ka ing sira iku menange tengriku. Wa qala lan dawuh ngenten crita mal niki gambaran-gambarane tiyang wirai ngoten niku. Dadi ora kok berarti wirai niku terus diculno lahire malah sing neculno batine. Toto lahire niku terus mengadakan perjalanan. Niku perjalanan kateng donya. Gitu nggih. Ya numpak unta nggih terus, numpak sekedhup terus, nyatane diparingi rezeki karo Allah ya dipangan ngoten. Tapi atine mboten ngreken. Antarane cara wong sak niki mangan gaplek karo mangan roti padha. Padha-padha peparingi Gusti Allah wis gak ngreken dadi padha. Jenengan nalika gak ngreken niku napa ae sing dugi lak dadi padha. Tapi bangsa ngreken lho, iki duwe kancaku lawas. Lho, iki duwe tanggoku cedek lho. Iki lha mboten kan malah dadi beda-beda. Krono sampean merhatekno dadi beda. Oh iki roti enak iki. Oh iki gaplek iki enak iki. Ya gak patek enak. Dadi beda-beda tapi lek pun mboten ngreken. Kaya jenengan siam nggih. Buka. Wis pokoke dise ning arepe ya kuwi dipangan lah iki mboten. Iya lho nggih. Ana antarane sing ngadep kolak duren karo sing ngadep kopi setengah legi. Mergo pancen delalah niku gulane pas entek. Gulane pas entek gawe kopi jatahe bisane kopine sak sendok gulane rong sendok lah kok iki kopi sak sendok gulane sak sendok. Rasane ora patek legi ngoten lho. Krana niku buka rasane dadi padha. Krana napa? Bentuk panganan ra dadi soal, sing penting Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rezeki kator. Ternyata niki rezeki panjenengan. Yo enak, yo kok yo bunga. Apa enak wong? Buka terus, ah susah aku. Lah apa kok nganggo kopi? Ini kan buat iki krungu bedhek bungae ra karuan. Lah baru lek mengke wis mulai merhatekno. Wis ora buka lho nggih. Mangan sing kedua. Nyup sing kedua iku wis mulai beda. Mulai beda, Bu, Bu. Masa ora enak gulane iki mboten, tapi pas tadi kok Allahumma dung dung dung dung iku bungae padha. Hanya berapa detik ngoten tok niku. Padha sak donya wong buka niku padha. Sing ora padha engko detik kedua ketiga nih. Mulai merata. Nah, aku nduk esuk mangro nek tapi goreng enak lah ora mbok tukone to Bu. Wis mulai gremeng-gremeng. Jadi niki gambarne wirai. Wirai ini wong khusus sing sampai dipameri swarga mon mboten kebelot. Mula kula jenengan sok enten sing maringi pengeling nggih. Kodam jin. Lho, mboten kok berarti kodam jin mboten enten, wong kodam jin iku enten. Bisa terjadi. Wong itu sesuatu yang gaib dan alam gaib itu ada gitu lho. Tapi bagi wong sing suluk. Nggih, wong sing suluk dieloki jin iku ora mudak penak. Jadi wong lunga akeh sing melok malah ora penak to. Nggih. Saman nate mireng lagune Dul Sumbang. Sing apel ninggone pacare terus malah adike pacare melok nunggu. Niku ya ora penak kabeh. Nek wong ajeng suluk kepengine butuhe ketemu Allah, niku apapun selain Allah harus ditinggal termasuk upama panggih jin. Sopane jin niku melok mergi channele. Channele wong lunga. Niku sing ngrubuti lah mboten namung maklar penumpang to. Bakul mesti ora urusan karo lunga lah melok teko. Nggih. Kadang tukang semir yang melok-melok ngurusi wong lunga kok. Sakjane wong suluk teng Allah niku mboten namung urusane kali Allah. Proses perjalanan niku wis arep nimbrung kathah ngoten lho. Sing arep tawa-tawa termasuk jin niku tawa-tawa. Kadang-kadang jine sing ngwayu bareng. Anu lho Mas, aku iki karo sampean jan seneng tenan. Sampean lek wiridan manggo ayat sing kuwi kok wangi ambune. Bu aku iki sampean rabi. Kok ya ngono bareng. Jadi wis sampean terus ya wis rabi. Kepilot kali niku ora sida budal musul malah budal nyusul. Iya, jadi bukan berarti itu tidak ada. Ada. Kodam jin itu ada. Tapi urusane wong suluk ngono kuwi ngrepoti hati. Mboten sida mulus niku mengki. Nah, kecuali lek panjen niate awal panjen sampean pengin ketemu dhek, ya ketemu niku. Sami to jenengan badhe teng napa wae badhe teng Mayang Karang riki. Butuhe namung melok ngaji nggih. Kasil to ngajine. Tapi kan krana jenengan mboten butuh kalih direkture Mayang Karang kan ya ora perlu metuki. Bentuk lungane mlebu teng Mayang Karang sami to. Bentuke wong arep golek jin karo bentuke wong arep usul niku bentuke sami lho. Padha kedengkreng sila madhep mulana. Sami persis, kadang ayat-ayate sing diwaca nggih sami. Ibarate wong lunga kendaraan sing arep mara teng Blitar niku lak padha bise. Tapi numpak bisnis sak kebutuhane dhewe-dhewe kok. Kula lunga teng Surabaya, butuh kula napa? Ajeng teng Sunan Ampel. Lah enten wong teng Surabaya, butuhne ajeng teng kebun binatang. Sing sitok niku mengko petuk bedes. Sing sitok mungkin petuk makome Sunan Ampel. Kendaraane padha sing ditumpaki Dalia. Mandala sami. Iya toh? Kendaraan sing dinggo nemoni jin sing arep dinggo wusul teng Allah niku padha wiridane, ya padha-padha asmae. Padha-padha zikire. Wong niku bis sing disediani Gusti Allah. Lah cara-carane medune sing beda. Nek sing wong arep metu ijin ya pancen kudu ana aturan-aturane jam sakmene, wiridane kudu diwaca sakmene. Iki engko kudu nganggo anapa menyan sing model ngene, minyak-minyak ngene. Nek macane kliwat ora petuk, kurang ya ora oleh. Kudu lha cara wong numpak bis medune kudu pas terminal, ngoten lek pas kebablasan bali eneh kangelan. Itu kan soalnya rambune ngoten nih. Sak jalur ya. Saged mawon. Mula innamal a'malu binniyat iku kudu ditata tenan. Lah napa mboten angsal? Manggi jenis sing ora ngolahi sapa? Ya oleh-oleh numpak bis medun terminal ya oleh. Jadi numpak bis ing pundi ing Blitar ngriki ajeng teng Madiun, medun nganjuk ya oleh. Gitu nggih. Disediani memang karcis deg-degan kan enten nggone. Gitu kali kondekture ditutup medun kene ngoten. Nah, bagi kula panjenengan sing wis kadung mematok bahwa wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya hanya kepada Tuhan sajalah pemberhentian. Ya berarti lek urung tok Gusti Allah aja leren ngoten lho. Ya urung tok Gusti Allah gek teko ngajuk wis medun. Ya gak sida petuk Madiun zaman mengke petuk wae untuk nganjuk ngono ae. Dan iki enten cerita malih waqala Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Waqala lan dawuh sapa Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Wa kana lan ana sapa Syekh iku mukiman mukim berdomisili Bisar Qail Istan Iskandariyah ana ing sisih wetane tanah Iskandaria. Dawuh terus pundi? Hajjatu Iskandaria niku Mesir. Mesir sakniki, Mesir sisih lor, pinggir pantai. Hajjatu haji sapa ingsun? Sanatan ing dalam siji taun minasinina saking pira-pira taun. Falamma qadaitu mongko nalikane wis rampung sapa ingsun al-hajja ing haji. Azamtu nejo sapa ingsun ala rujuk ing ngatasé mulih ilal Iskandariyati maring Iskandaria ning Iskandaria. bar haji aku nejo arep mulai. Tapi faizan dumadaan al-aliyu utawi pangeran zat kang maha luhur iku yakulu dawuh sapa pangeran limaring ingsun dawuh liwat ilham dawuh tersebut innaka fil amil qabil indana innaka sak temene sira fil amil qabil ing dalam taun sing arep teko iku indana ana sanding ingsun sapa osen sinten yo Abdurrahman Abdurrahman al-Maghribi kuwe taun ngarep rene nah fakultu mongko ngucap sapa ingsun finafsi dalam ati ingsun dhewe terus atiku duwe kerentek idza kuntu fil amil qabil hahu nah yo fala a'udu ilal iskandariyah idza kuntu tekalane ana sapa ingsun fil amil qabil ing dalem mong ataun kang arep teko iku hauna ing dalem kene-kene Mekah yo fala a'udu mongko ora bali sapa ingsun ilal iskandariyati maring iskandariyah akhire kerenteke ngalih fakhotoro mongko kumrentek li kedue ingsun apa sing kumrentek azhabu budal lunga ilal yamani maring yaman lan iskandariyah niku parake ngalor ngulon lek teng yaman niku parake ngidul ngetan ngidul ngetan lek ing ngendi ing Mekah ngidul ngetan fa'ata itu mongko teko sapa ingsun ila Aden maring tanah Aden pana mongko ta ingsun yauman ing dalem siji dina iku ala sahilia ana ing pantene tanah Aden ning pelabuhan fa'idan dumadaan bitujari ketemu kelawan pira-pira pedagang kot akhroju teman-teman podo ngetoaken sapa tujar badho iahum ing pira-pira dagangane tujar wa mata jirahum lan tegese pira-pira bondo dagangane tujar sumana zartu nuli ningali sapa ingsun pas dulan-dulan ning pinggir laut ning pantai ning pelabuhan lah kok ora enek kapal minggir pedagang petokno dagangane aku terus delok ana wong bongkar dagangan dasar ning kono delok faizan rajulun dumadaan ketemu ingsun kelawan wong lanang dumadaan utahe wong lanang iku farosa gelar sapa rajul gelar sajadah tau ing sajadahe rajul alal bahri ing atase segara wah iki ana wong gelar sajadah ning dhuwur segara wa masalan melaku sapa rajul alal ma'in ing dhuwur banyu iki fakultu mongko ngucap sapa ingsun fi nafsi ning jero ati ingsun dhewe lam lam uslih lid dunya wala lil akhirah ngoten sakjane kepingin kaya iku tapi terus dibantah dening jero ati alah iso mlaku ning dhuwur banyu ora kok mundak ngapikno dunya ya ora mundak ngapikno akhirat lam uslih ora mang bagusaken sapa ingsun ora bagusaken lid dunya kanggo dunya wala lil akhirat lan ora kanggo akhirat faidan dumadaan al-aliyu ta'i gusi Allah iku yakulu dawu sapa Allah li maring ingsun man lam yasluh lid dunya wala lil akhirah yasluh lana man utai sapa engko lam yasluh ora pantes sapa man lid dunya kedui dunya wala lil akhirah tilan ora kedui akhirat yasluh mongko pantes sapa man lata kedui ingsun sapa sing ora pantes lungguh ning kursi dunya lan ora pantes lungguh ning kursi akhirat ya pantese lungguh ning sandinge ingsun undangan niku lek ora pantes awor tukang becak ora pantes awor ning gone undangan VIP, ya pantese malah mlebu kamare sing di omah. Lha mergo akrab kok. Lha mergo wis akrab, wong akrab lek dilungguhno ning kursi VIP no malah ngrusak tatanan ning kono terus guyon ngakak didelok wong akeh malah gak pantes. Nggih to? Nggih lek didelok ning awor tukang becak ya ora pantes wong. Wong akrabe sing di omah, pantese ya wis jejer ning jero kamar kono wis guyon ngakak ora barbar. Jenengan lek nate sowan ning ngene Pak Yai nggih. Yai sampean. Tamu niku lek tamu santri wis cukup ning emper napa le arep mulih nggih wis wis butuhe mulih Pak Yai ndang mulih kok salam-salam ning bapak ae lah ngoten ta. Nggih lek tamu niku tamu sajake wali murid. Wis tuwa-tuwa lah nggih wali murid nggih dimanggakno ning jero dalem. Ning jero dalem. Daleme pundi? Anu-anu ya badhe nuwun anak kula karo jagongan kalih nyuwun pangestu nggih. Anu ning jero. Tapi lek sing teko niku kanca akrabe Kiai Mondok tunggal gotaan. Ora pantes, sele teng bali gak pantes. Langsung cekel cek digere jak mlebu kamar kene nostalgia wis. Anu Kang, kang santri, iki kasur disingkrehno, ranjam singkrehno, gelari karpet ae. Lagere ngluweseh teng mriku gawuyan wis ora basa, ora anu malah pisuwe barang metu. Lha mergo nostalgia nalika teng pondok biyen kok. Ngomong wis penake anu sekak ae. Mergo biyen pas ning pondok dadi keamanan lek jaga bengi, biasane nggih lek-lekan bengi sekak. Saya sekak ae, ambek sekak. Anakmu piro saiki? Ambek jagongan apa wis? Bujumu piro? Ngene Bu. Nggih, tak kok biasane ngono kok. Kowe biyen kan tahu pas jagongan manut jare cita-citamu sok pengen duwe pondok jejer tingkat 5, pengen duwe bojo 3. Lah saiki wis bojomu wis piro isan? Adik loro, wah kurang siji aku. Jadi ku wis kiai kali kiai mergo niku kanca akrab wis ilang, gak pantes didelek bali, gak pantes didelek hemper. Ya pantasnya dia tenjuru kamar ngoten niku. Wah niku pun kanca gulek ngoten niku. Lah tiyang niku lek kira-kira mengke pantes ya jeneng jejer Gusti Allah. Niku ora patek pantes ning donya. Didelok niku wagu. Dadi wong sugih ora ngawaki. Ya terus diweweh niku lek gak pantes dadi wong sugih. Dadi wong sugih kok gak ngawaki, sembarang kalir duwe kok. Wis klambine pancet kuwi anu kuwi cek karo wong ya ora ketok lek sugih panggah ngurmati monggo Pak anu kadang-kadang ya malah gluso jejer sap pamel ngene ora ngawaki dadi wong sugih ora pantes. Jadi akhirat ya ora pantes mergo lek ngamal ora patek tenanan. Toto lahire ni ora patek gedhu ya ora tau nggodho tapi ikhlase ana. Atine iki kok ikhlas mligi ning Gusti mergo dhek ora rumangsa apa aku ki dadi reseke donya aku ngamali ra patek iso ikhlas rumangsane dhek ngoten dadi iso ra banggak neleh ngamal ya ra banggak neleh sugih lha justru ngono kuwi malah kadang-kadang karo wis cekel cek kene ae ngono wis ojo manu sing dinus-dinus kanggo dasi kula tamu VIP sing ora patek dinus kuwi tamu ora patek lho kowe iki ning kene aja metu-metu malah ralah metu malah saged lho mulane Kanjeng Nabi niku nabi duduk raja Gunung Uhud niku menawarkan diri Kanjeng Nabi kula niku tak dadi emas nggih nggih sampean nggih berjuang Kanjeng Nabi nggih lha apa lha wong emas donya sak isine iki muncule mergo aku anane Gusti Allah gawe donya sak isine iki lha mergo enek aku. Lha kok trimo arep bantar kok walek. Aku ora butuh kowe butuh aku. Kan ngoten lek besan iki besan sing akrab kok malah betune lek awor tamu akeh betune lho. Malah jak teng jero kamar ngriko nganane aku duwe gawe gedhe iki mergo besanan karo kowe kok. Malah kowe melok macak dadi tamu aja sing ngene. Lah gitu lek besan gak patek akrab ya malah dikongkon ning hotel kono sing ado. Niku mergo gak patek akrab. Wong niku lek akrab karo Gusti Allah, niku sak nggon-nggon iso akrab. Nggih, sak nggon-nggon iso akrab lan niku mboten monopoline kiai, mboten monopoline wong larat, mboten monopoline wong sugih, mboten menapa napa pangkat. Sapa ae iso akrab kalih Allah. Saged akrab kalih Allah. Dan dikatakan ini malam yasluh lid dunia walal akhirah ya yasluh lana sapa sing ora pantes kang dunya diteleni dunya gak pantes diteleni akhirat gak pantes ya ditele kene ae yasluh lana ya kanggo aku waqala lan dawuh sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu al-wara'u utawi sikap wirai menghindari selain Allah iku nikmat tariku sak bagus-bagus apa tariku dalan liman kedhe wong ajala kang gigi sapa man gigi mirasahu ing maris wirai wa ajala lan ngendi-ngendi sapa man sawabahu ing ganjarane wirai. Jadi wirai ini ku yo ora pengen ndang oleh ganjaran, ganjaran nungkung kuwe ora urusan. Lho madan ora urusan, butuhe ndeke oleh warisan. Oleh warisan itu kan maksudnya katut jadi keluarga besar Gusti Allah, kenapa ngoten lho? Iki ta nggih, sing penting aku katut jadi keluargane Gusti Allah. Lah soalku bagian apa kan yo musung keurusan po, dan yang mesti akeh, upo mau kakek yo, karo gusul yo disudung, mugo kadang akeh ora mesti penak. Jadi mulane lajeng enten dawuh nih kok, gede-gede nih coba balak, kui cobane balake nabi, balake rasul, terus balake para wali, balake para ulama. Jur balake wong mukmin. Jadi wong mukmin ini mesti kumanan balak. Lek ora kumanan balak, nilai imane urung dicoba. Ngoten. Mula niki namung kados sing dik wingi pun kalaturke sakjane. Wong niku lek dereng tau ngaji tasawuf. Niku sembarang kalir kesenengan dunia ini gampang teko. Tapi lek wis mulai ngaji tasawuf ini kadang-kadang nyambut gawe langgar dadi seret. Nggih, dipepet. Mergo niku wau. Gusti Allah mun mulai demen. Krana mulai demen, dolanan sing kotor-kotor iki gak oleh. Aja rono-rono le, aja rono iku ngono kotor ngoten terus mulai dipedhoti sitok-sitok. Ngono dipedhoti ngono merhatekno iku gak merhatekno aku. Ya salammu katik belajar tasawuf ngoten. Nah, mulak makannya ini jadi saringan kata lagi. Jadi orang jenenge tasawuf itu kan menjernihkan, ya, menjernihkan. Jadi jenenge dijernihkan itu sing kotor-kotor ditinggal. Di antaranya penyebab kotor hati ini ku hubu dunia. Nah, karena ini ku kali Allah Taala untuk sementara dunia ini ku kali Allah dihilangi. Boten kok karena Gusti Allah medit boten karena Allah sayang. Kowe iki di arep latihan, aja kakehan beban. Karepe ngono lha kene kadung wis kulino sisiran karo donya. Dipisah karo donya kelimpungan. Akhire salah paham pisan, piye to karo kowe Gusti Allah. Wong kafir-kafir sing ora patek ngibadah oleh rezeki kurang-kurang. Sugih-sugih lha aku sing wis wiridan botu, bareng kok panggah malah ra le ya. Piye to, kok iso salah paham ngono. Jadi penak. Lah bocah niku sok-sok mboten paham. Menyen kula jenengan sing kata-kata isih dadi bocah. Mergo isih gedhekne nafsu, dadah wis saya Imam Busairi teng kene Al-Burdah niku an-nafsu katifli. Nafsu iku bocah cilik. Jadi yo jenenge cah cilik pikirane cupet, ngoten nggih, dikandani ngono wae njaluk dhuwit. Ya to mrene. Rutuku es, aja watok ngono kok. Ya ngene gak oleh tuku es gak oleh, engko tukune. Tuku apa le? Tuku iku lho apa ciki jare apa makanan kecil sing anu kan lengone akeh ngono. Aja watok sembarang aja. Mae kejeme mbuh. Mae kejeme mbuh apa-apa ora oleh, apa-apa ora oleh. Lah niku nggih. salah paham, wajar. Iki karek bejane niki, krana wong tuwa niku sayange karo anak tenanan dadi ya masa ngringek-ngringek nangis njaluk dhuwit tuku aja ora dikeki. Dadi jenengan niku arep bodho ngringi ya Allah niku mbok sandang sampean kae Gusti. Taun sing diwingi niku ngeten iki jajan pun siap lho Gusti. Sakniki blas mboten. Nah, ini biasanya ajeng jatah yang nanggo sangune putu ini pun nanti ini kok belas ini padahal karena Gus Allah buat ngotin gue gak usah mikir ini dianteng-anteng ini gak usah mikir wis toh soalnya wis belajar ngaji hikam ini tahun jeng diri ini gak duong saya wis belajar ngaji hikam jadi ya ya kudu latihan toh serodok pasrah karo aku barang ini maksud gue gak percaya laku iso. Ini kadang-kadang perlu dilatih ngoten niku. Belajar mikir sing jembar. Kula ndek riyen niku nggih. Sik alit kula. Alit kula niki kalih abah kula niki dolan mboten oleh. Kula sik alit niku dolan mboten oleh. Umur gangsal tahun niku lak seneng-senenge dolan. Abah kula niki lak badhe zuhur mucal ngaos teng santri-santri niku. Jamaah zuhur sedok di akhirne jam setengah setengah kalih mboten jamaah zuhur niku. Ini lek kula dereng siap nggih dereng jamaah. Nah, suatu ketika niku kula niku gadah tangga tukang marasi sepeda nambal ban sepeda ontel zaman biyen. Sing bane sik model abang-abang ngoten. Lah niku ndamel opo ban jero niku dikompo terus sampai melendung. Lah niku terus ditekak tengah sitik terus dikei gambar ngoten niku apik ngoten. Lah niku melek niku. Lah nyuwun duit ibu bendi paringi akhire kula ndamel piyambak tapi atas petunjuke para si sepeda niku lah krana leh nyukani petunjuk iki dereng ketutukan pun dhuwur nah, kula niku mboten sida dhuwur nggih krungu dhuwur nggih wangsul derek jamaah nah kula niku umur 5 tahun pun mulai duwe titenan wong e lek salat ora leh mlengak nek ora leh mlengak berarti upama aku ngalih gak roh. Apa kula kan mulai Allahu Akbar gitu. Niku kula gawe Allahu Akbar terus mualih kula. Badhe niku badhe salat kula dikuadosi. Kalih pun kalih muwen ciring mendelik ngoten. Gek mboten sandalan serbane ngono mboten sebet. Kula dicewekel tek suwe beti. Mun salat ora gelem anu. Batin kula nalika niku. Rajar duwe bapak kok kejeme ngene ngoten. Lah kanca-kancaku kok ora. Lha niku iri. Lah kula sawaten nggih niku mulai pertama kali malah asale namung wajib salat jamaah kali abah ngoten mawon. Ngurung-urung dungane, iki pokoke sing penting melok jenang jengking. Badhe niku malah kula diplek foto abah kula dituki turutan, jare ngenten TP iki cara turutan ya. Ali bak dituki kula gak iso maca nangis tok. Tapi malah balap kanca kula umur 5 tahun urung roh huruf apa-apa kula pun ngerti. Niku kula terus bangsa pun mondok niku alhamdulillah bapak paling apik sak donya iki bapak kula. Lah niku bangsa mundur nanti dari kecil lagi niku setengah kula pisu ya bapak kula. Jadi bapak ra beneh karo anak ra iso nyeneng anak ngono barang ya ngono. Krana dereng patek ngerti isih cilik. Nah, kula jenengan dengan nafsu lek isih cilik dicoba gusane sok-sok salah pahamnya wajar nggih. Tapi ayo yo belajar dewasa to muda umur muda cilik kan ya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged ningkataken anggen kita takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ismana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yakfi mazita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة خير كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.